اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Baik, kemudian yang ketiga, ya. Di antara ketentuannya juga, seorang itu harus memastikan makna nas yang dia pahami. Ya, bahwa maknanya memang sudah seperti itu. Maknanya sudah seperti itu. Baik. Misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari tanda hari kiamat, yataqarabuz zaman. Masa itu akan semakin dekat. Masa itu menjadi sangat dekat. Apa artinya taqarabuz zaman? Menjadi dekat masa itu, berdekatan. Ya. Zaman ini menjadi sangat dekat. Itu ada sekitar 7 penafsiran di kalangan ulama dalam menafsirkan makna hadis. Jelas ya? Maka nasnya harus dia pastikan dulu apa maknanya nas itu. Jangan sampai dia sudah arahkan ke sebuah makna ternyata tidak cocok di situ. Tidak ada ulama yang menafsirkan seperti penafsiran dia. Jelas ya? Atau seperti Nabi menyebutkan tanda hari kiamat, antali dal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Apa artinya di sini? Budak melahirkan tuannya. Sebagian ulama ada yang berkata perbudakan akan tetap ada hingga hari kiamat. Iya. Dan itu sudah berlalu perbudakan di masa dahulu. Ada budak-budak, saking banyaknya budak, sebagian budak melahirkan tuannya. Melahirkan tuannya. Ya, karena di hukum perbudakan, kalau seorang budak itu hamil dari tuannya, maka anak yang dia lahirkan itu adalah putra tuannya, bukan dihitung kepada ibunya. Makanya dia hukumnya merdeka, bukan budak. Nah, karena dia merdeka, dia seperti tuan dari apa? Ibunya sendiri, kan begitu? Nah, itu satu penafsiran. Ada menafsirkan bahwa maksudnya akan banyak kedurhakaan. Banyak anak-anak yang durhaka kepada ibunya. Sehingga ibunya itu seakan-akan budaknya. Jelas ya? Ada yang menafsirkan seperti itu. Baik. Jadi penafsiran itu dilihat. Apa penafsiran ulama di dalam nas tersebut. Baru dicocokkan. Iya. Baru dicocokkan.